Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau di dalam matanya itu, "Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku." Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang mereka berselisih sebelum kita. Kemudian mereka terbinasakan. Mereka binasa disebabkan karena mereka menyelisih para nabi-nabi mereka. Menyelisih daripada syariat yang benar. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan kepada mereka kebinasaan. Naam. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini. Hanya saja yang membinasakan mereka, yang membuat mereka binasa adalah mereka banyak bertanya. Banyak bertanya dalam perkara-perkara tidak ada keterkaitan dengan agama. Perkara-perkara dunia. Perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian apa? Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sebab dikarenakan perselisihan mereka. Mereka menyelisih terhadap para nabi-nabi mereka. Naam. Kemudian juga Allah Ta'ala telah melarang di dalam Al-Quranul Karim. Wala takunu kalladina tafarraku wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih. Naam. Kemudian apa? Mereka berselisih, bercerai-berai setelah datang kepada mereka petunjuk, setelah datang kepada mereka kebenaran. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan untuk mereka itu azab yang pedih, azab yang besar, azab yang sangat besar, sehingga jangan sampai kita menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau, wa dzakara annahu amara almuslimin bil istima' fid din wa nahahum 'an at-tafarruq fihi. Dan Allah Ta'ala menerangkan, menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu, beristima', berkumpul di atas agama ini. Wanahahum an tafarruqi fihi, dan Allah Ta'ala melarang mereka dari perpecahan, bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya. Bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah, wala tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk bersatu. Qala syarih Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya itu, kata beliau, "Lamma baqaw 'ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fi ma bainahum wa taqatalu." Tatkala mereka masih tetap berada di enam keadaan perselisihan mereka. Enam tidak mau kembali kepada Al-Qur'an As-Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Haq, tidak mau kembali kepada kebenaran, mereka binasa dan mereka saling menyembelih. Nah, di antara mereka kemudian mereka pun saling berperang juga, saling membunuh. Na'udzubillah. Hada sya'nu ahli ikhtilaf. Inilah keadaan ahli ikhtilaf, keadaan orang-orang yang suka berselisih, atau keadaan orang-orang yang berselisih namun tidak mau dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah. Jadi tidak benar kalau kita jumpai sebuah hadis ikhtilafu ummati rahmah, itu tidak benar sebagaimana sudah kita bahas. Perselisihan umatku adalah kasih sayang. Dari mana terwujudkan kasih sayang? Dari mana terwujudkan kasih sayang apabila ada? Naam, permusuhan, pertikaian, perselisihan tidak akan terwujudkan. Kemudian beliau menyatakan di sini, amma sya'nu ahli istima'. Adapun keadaan orang yang istima' bersatu, fahwal quwwah, maka itulah kekuatan. Wa zawalul haqd, dan hilangnya kedengkian. Naam, atau rasa hasad. Min kulubihim, dari hati-hati mereka. Mereka bersatu di atas Al-Quran Sunnah. Mereka bersatu di atas Al-Haq. Mereka bersatu di atas kebenaran. Sehingga hilanglah yang namanya kedengkian, kedendaman, rasa iri dan semisalnya. Nah, itu adalah keadaan ahlu al-ijtima'. Karena al-ijtima' itu digabung dengan apa? Dengan ahlu sunnah. Kemudian al-furqah, perpecahan, perselisihan, digabungkan dengan ahlu bid'ah, wad-dalal. Sehingga jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang yang berselisih, kemudian juga nah mereka bercerai-berai setelah mendapatkan petunjuk, setelah mendapatkan al-huda, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab pada mereka dengan azab yang pedih. Ulaika lahum adzabun adzim. Nah, mereka mendapatkan azab yang besar. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sekali-kali tidak, dan demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, atau mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus hukum, fima syajara bainahum, terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma kemudian, la yajidu fi anfusihim, mereka setelah kamu putuskan keputusan tersebut, mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka harajan, yaitu ketenangan, atau naam, mereka tidak mendapatkan pasrah mimma qabaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan tidak pula mereka pasrah dengan sebenar-benar rasa pasrah. Jadi mereka tidak terima gitu loh, tidak terima dengan keputusan Rasulullah. Namun apa? Namun mereka ingin menjadikan Rasulullah sebagai hukum. Ketika dihukumi, ketika ditetapkan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini boleh, mereka tidak terima. Wala yardha. Naam, wala yardan nas, wala yanhan nizak, illa rujuk ila kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wala yardin nas, wala yunhin nizak, illa rujuk ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam. Tidak akan bisa membuat rida manusia, tidak pula membuat habis atau menghilangkan perselisihan pertikaian, kecuali kembali kepada Al-Quran wa sunnah. Kecuali kembali kepada kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kemudian berikutnya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi nuhaw walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fih. Allah taala berfirman, syara'a lakum minad-din, Allah taala telah mensyariatkan untuk kalian agama ini. Ma wassa, itu perkara yang telah Allah Ta'ala wasiatkan dengannya. Nuh alaihissalam, walladhi awahayna, dan yang telah kami wahyukan, ilaika kepadamu, wa ma wassayna, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan dengannya Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Apa itu? An aqimuddin. Agar kalian menegakkan agama ini, bersatu di atas agama ini, bersabar di atasnya. Wa la tatafarraqu fih, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai, berselisih. Jangan. Ay, la yasiru kullu wahidin lahu dainun. Lahu dinun. Jangan menjadi masing-masing orang memiliki agama. Masing-masing orang membawa agama tersendiri. Jangan. Semua agama itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali agama apa? Kecuali agama Islam. Fala yukbala minhu. Wawa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Naam, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Apakah kalian ingin menjadi orang-orang yang rugi? Kan tidak ingin. Sehingga jangan sampai kita berselisih, jangan sampai kita bercerai-berai di atas agama yang hanif, agama yang hanif, agama yang penuh dengan apa? Hikmah, kebijaksanaan, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan sopan santun, akhlak yang mulia, agama Islam. Li'anna dina wahidun laysa fihi tafarruqun, karena agama itu satu, yaitu agama Islam, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada na'am bercerai-berai di dalamnya. Jadi kalau kita jumpai kadang ada orang yang berselisih atau bercerai-berai atau pertikaian, kita kembalikan kepada apa? Al-Qur'an was sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Naam. Dikembalikan kepada apa? Al-Qur'an was sunnah, bukan kepada akal dan hawa nafsu. Karena kalau dikembalikan kepada akal dan hawa nafsu, tidak ada selesainya, tidak ada ujungnya. Naam. Kemudian berikutnya, qala al-Imam al-Mujaddid Abu Abdullah rahimahullah taala, wa yazidu dawhan ma waradat bihi sunnah min al-ajab al-ujjab fi dzalik. Dan juga naam ditambahkan juga atau naam ditambahi juga kejelasan apa-apa yang ada yang datang dalam sunnah min al-ajab al-ujjab fi dzalik, tentang perkara yang mengherankan atau sangat mengherankan. Naam, seperti itu. Apa itu maksudnya? Maksudnya mereka itu berselisih dalam perkara-perkara yang terang-terangan. Naam, itu adalah kebenaran. Terang-terangan itu adalah hak, karena tidak mencocoki hawa nafsu mereka, tidak mencocoki akal mereka, sehingga mereka mainnya dengan akal, tidak dikembalikan dengan dalil, tidak dikembalikan kepada ad-dalil, sehingga itulah yang bikin naam perselisihan terjadi. Qala syarih, berkata asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wafaqakallah wafaqahullahu taala, kata beliau, na'am, sabata 'an ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-ahadits ma yahuthu 'ala al-ijtima' wa yanha 'an at-tafarruq wal ikhtilaf. Benar, kata beliau, telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa hadis yang di dalamnya apa? Ma yahuthu, memberikan dorongan agar ijtima' bersatu, berkumpul. Wa yanha, dan melarang 'an at-tafarruq wal ikhtilaf, melarang dari perselisihan, na'am, kemudian pertikaian atau bercerai-berai, seperti itu dilarang. Nah, bahkan itu sebab apa? Sebab terjerumusnya orang tersebut ke dalam kebinasaan. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini. Naam. Dan sesungguhnya sebab dibinasakan umat-umat yang sebelum kalian, sebabnya apa? Karena banyak bertanya. Banyak bertanya dalam selain perkara agama. Kemudian juga apa? Penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Na'udzubillah. Mislu hadis, seperti hadis, fa innahu man ya'sh minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin 'addu 'alayha bin nawajid. Itu lanjutannya. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, dan ini terbukti kita saksikan dengan mata kita sendiri. Kita saksikan banyak na'am pertikaian, perselisihan. Nah, banyak perselisihan. Yang ini mengatakan hizbi, yang ini mengatakan ahlu sunnah, yang ini mengatakan sunni, yang ini mengatakan salafi. Namun, pernyataan tidaklah mengubah kenyataan. Pernyataan itu, pernyataan tidak mengubah kenyataan. Dalam artian mereka menyatakan mereka ahlu sunnah, namun kenyataannya sebaliknya. Mereka bukan ahlu sunnah, tapi mereka adalah ahlu bid'ah wa dalal. Ya, penyeru kebatilan, penyeru kemungkaran, penyeru pada ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran salaf. Jadi, pernyataan itu tidak menyelisih kenyataan. Dalam artian mereka menyatakan seperti itu, namun hakikatnya tidak seperti yang mereka ucapkan. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dilihat dengan nah, kenyataan atau wakilnya, seperti itu. Adapun pernyataan, pengakuan itu tidak ada faedahnya. Faedahnya yang mana? Faedahnya itu prakteknya, amalannya itu. Benar nggak dia itu sesuai dengan pengakuannya? Apakah sekedar ucapannya tapi amalannya sebaliknya? Seperti itu perlu kita perhatikan. Perlu kita teliti. Perlu kita mengerti. Kenapa? Karena jangan sampai kita tertipu dengan orang yang mengatakan kami itu ahlu sunnah. Kami itu sunni salafi. Padahal apa? Padahal membolehkan demo, membolehkan berontak, membolehkan menghalalkan darahnya kaum muslimin, membunuh diri dan semisalnya. Na'udzubillah. Seperti ini bukan ahlu sunnah, tapi seperti ini adalah ahlu dolal wal fasad. Yaitu orang sesat dan juga fasad, merusak. Naam. Barakallahu fikum. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis yang mulia ini, hadis yang sahih, hadisnya Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan barang siapa yang masih hidup di antara kalian, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Namun apa solusinya, jalan keluarnya ketika melihat perselisihan? Apakah kita ikut campur dalam perselisihan tersebut? Dalam artian kita ikuti kesalahan atau kebatilan yang diperselisihkan? Tidak. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Maka alaikum ilzamu makna alaikum adalah ilzamu, berpegang teguhlah kalian, maknanya gitu. Bisunnati, dengan sunnahku. Wasunnatul khulafai rasyidin, dan juga jalannya khulafai rasyidin dalam memahami sunnah, dalam mempraktekkan atau menerapkan as-sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan na'am abdu alaiha bin nawajid, dan berpegang teguhlah kalian dengan, atau dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Karena ketika manusia menggigit ya, sebuah makanan atau sesuatu dengan gigi geraham, maka sulit untuk dicabut, sulit untuk digoyahkan. Berbeda dengan ketika manusia menggigit dengan apa? Dengan gigi depan atau gigi seri dan semisalnya, mudah untuk tercabut. Namun ketika digigit dengan gigi geraham yang sangat kuat ini, niscaya genggaman atau ikatan yang dia gigit tersebut sangat kuat. Menunjukkan bahwasanya as-sunnah jangan kita lepaskan secara mudah. Jangan. Usahakan semaksimal mungkin kita jaga. Kita perkuat dengan ikatan yang sangat kuat, yaitu tamassuk bis-sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Itulah yang akan bisa menjaga kita daripada apa? Al-Quran was-sunnah. Al-ilm, ilmu yang kita perlukan. Bukan hawa nafsu, bukan akal, bukan. Jangan sampai kita patokkan dengan akal ketika akal menyelisih ad-dalil. Namun ketika bertabrakan antara akal dengan dalil, dahulukan dalil, kemudian akal diikutkan dengan dalil. Jangan dalil diikutkan dengan akal. Nah, kenapa? Karena nanti rusak seperti ini keadaannya. Nah, karena yang seperti ini keadaannya akan merusak ad-dalil. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah ad-dalil itulah yang mengatur akal. Jangan akal yang mengatur dalil. Sehingga ketika dalil tidak sesuai dengan akal, diambil akalnya, ditinggalkan dalilnya. Jangan. Tapi tinggalkanlah akal itu. Kembalilah kepada ad-dalil. Naam. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Kemudian berikutnya, kata beliau, summa saral amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fikhu fiddin. Ini syubhat syaitan. Syubhat syaitaniyah. Kata beliau, kata Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, summa saral amru, kemudian menjadilah perkara, yaitu ila annal iftiraq, bahwasannya perpecahan di dalam perkara-perkara pokok dalam agama serta cabang-cabangnya, itulah ilmu dan fikih dalam agama ini. Nah, ini berarti apa? Taklibul haqa'iq. Jadi syaitan dan juga pasukannya dan kawan-kawannya, mereka berusaha memutarbalikkan fakta. Jadi ahlu sunnah yang benar-benar berjuang mendakwahkan Al-Quran dan sunnah, dikatakan sama mereka itu adalah ahlu dhalal. Dikatakan sama mereka itu adalah orang yang menyebarkan agama yang ganjil, ajaran sesat, dan semisalnya. Diputarbalikkan fakta. Nah, jadi perceraiberaian itu adalah kefakihan. Jadi kita harus bercerai-berai, harus berselisih. Karena kalau tidak ada perselisihan, kalau tidak ada pertikaian, tidak enak hidup di dunia ini, kata mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, qala syarih, berkata asy-syarih, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, kata beliau, saral amru ma'al asif, indal mutaakhirin, maka menjadilah perkara ini, ma'al asif, bersamaan dengan memprihatinkan, asif itu memprihatinkan, memprihatinkan ya, memprihatinkan, indal mutaakhirin, di hadapan orang yang belakangan-belakangan ini, mutaakhirin orang belakangan, anan ikhtilafa fi usul al-furu' wal fiqh, bahwasannya perselisihan dalam perkara usul, perkara pokok dalam agama ini, wal furu' dan perkara cabang, itu adalah fikih katanya. Ma'annal wajib al-aqs, padahal yang wajib itu sebaliknya. Anal istima' huwal fikhu fi dinillah. Ini yang benar. Bahwasannya bersatu, berkumpul di atas al-haq, di atas kebenaran, itulah yang dikatakan dengan al-fikhu fi dinillah. Fikih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Paham dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dari hadisnya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, hum yaqulun, mereka mengatakan, inna tafarruqa wa ita'al hurriyah linnas wa adamul hajr alaihim hadha wal fikr. Dibalik sama mereka. Dibalik sama mereka. Mereka mengatakan sesungguhnya perpecahan dan memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada manusia, dan tidak menghajar mereka, tidak mendiamkan mereka, tidak memboikot mereka, itu adalah fikih kata mereka. Na'udzubillah ya, ini bahaya sekali ini, seperti ini. Nah, syubhat dari kalangan, na'am syaitan, syaitan baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Na'am. Wa nahnu naqul, kemudian kita bantah, kita katakan, kata beliau, Syekh Shalal Fauzan, hafizhahullah ta'ala, al-fikhu wa, fikih itu yang benar adalah al-istima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam. Berkumpul bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam. Itulah fikih. Itulah fikih dalam agama ini. Wa ba'dahum yaqul, dan sebagian mereka mengatakan hadza min sa'atil Islam. Ini termasuk keluasan agama Islam ini. Katanya agama Islam itu luas. Katanya agama Islam itu bebas. Katanya agama Islam itu enggak ada paksaan. Katanya agama Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kita bebas. Terserah kita berkehendak. Terserah kita berpendapat. Dan semisalnya. Itu syubhat mereka ya. Naam. Annahu idha harruma alayna. Idha harruma alayna ahad. Idha harruma alayna ahadun syai'an. Najidu man yufti bi hilleh. Nah ini. Kurang ajarnya mereka seperti ini. Tujuannya apa? Kata mereka. Bahwasannya apa? Bila ada seseorang yang mengharamkan untuk kita sesuatu. Kita masih mendapatkan apa? Ada orang atau syekh yang berfatwa untuk menghalalkannya. Seperti masalah tilfaz, masalah televisi, berdakwah dengan TV. Ini kan haram, ini kan enggak boleh, tapi di sana ada fatwa yang membolehkan. Buktinya Syekh Shalal Fauzan, buktinya Syekh Ibnu Utsaimin nampak di TV-TV, di layar, di video misalnya. Kita jangan berhujah dengan mereka. Mereka sendiri menyebutkan dalam fatwa-fatwa mereka bahwasanya mereka tidak ridho ditampakkan dalam televisi-televisi, di dalam video-video. Mereka tidak ridho. Dan terkadang seringnya yang terjadi itu mereka disoting tanpa sepengetahuan. Dan mereka berlepas diri dari perkara ini. Taruhlah kalau seandainya di sana ada syekh yang membolehkan berdakwah dengan TV, berdakwah dengan video, dalam artian untuk menyebarkan dakwah dan semisalnya, itu bukan hujah. Hujah itu kembali kepada ad-dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan tertipu dengan tipu daya mereka. Mereka berusaha untuk mengubah ajaran salaf ini. Mereka berubah dan mengubah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mengubah dan berubah. Tujuan kita adalah menyampaikan dan juga mengembangkan dakwah salafiyah sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan as-sahabah wa tabi'in wa atba'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Naam. Kemudian kata mereka, kata beliau, ittakhadun nas hum al-musyarri'in. Mereka menjadikan manusia, mereka itulah yang pembikin syariat. Fa'ala ra'yi haula, maka berdasarkan pemikiran mereka ahlul batil, idza qala fulanun hadza halal, apabila ada yang mengatakan syekh fulan contohnya ini halal, sara halalan lana, ini halal bagi kita, walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih, walaupun itu haram dalam Al-Qur'an sunnah. Jadi mereka lebih mengedepankan apa? Ucapan si fulan atau alan, ucapan syekh fulan atau syekh fulan atau syekh yang lainnya, walaupun kita jumpai dalam Al-Qur'an atau sunnah haram. Berkaitan masalah surah Dhatul Arwah, gambar bernyawa haram dalam hadis banyak sekali. Bahkan malaikat tidak masuk dalam rumah. Innal malaika la tadkhul atau la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambarnya, itu gambar bernyawa, tidak pula masuk yang di dalamnya ada anjingnya. Nah, ini terang-terangan diharamkan dalam as-sunnah. Kemudian la'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menggambar bernyawa. Naam, dari kiamat. Nah, seperti ini bagaimana? Mereka tentang bahwasannya ini adalah khusus. Ini adalah seperti ini. Ini seperti itu. Mereka kemudian mengedepankan akal mereka. Dan hawa nafsu mereka akhirnya menghalalkan, memperbolehkan dakwah dengan televisi. Dakwah dengan video dan semisalnya. Na'udzubillah. Fanaqul. Kemudian kita katakan. Narji'u ila kitabillahi. Narji'u ila kitabillahi. Naam, kita kembali kepada Al-Quran. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bihi, itu. Maka apabila disaksikan, naam, atau apabila terdapat terjumpai dengan kebenaran, akhadna bihi. Maksudnya apabila pendapat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan kebenaran, maka kita ambil. Wa man syahida alaihi bil khata' taraknah. Kemudian ketika dalil yaitu Al-Qur'an itu menyaksikan bahwasanya itu keliru, maka kita tinggalkan perbuatan tersebut. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita semuanya. Naam, di dunia ini kemudian Allah Ta'ala memberikan ketenangan serta keamanan yang sempurna di akhirat nanti. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.